Bismillahirrahmanirrahim. Wa atlaqa zarkasi an-nadba. Ini sebenarnya kalau kita tidak baca fathul mu'inya ya bingung juga sebenarnya. Jadi begini ya, memukul istri, kalau istri tidak sholat itu boleh atau tidak, itu kan ada perkhilafan ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib kan ada catatannya. Ada catatannya, yaitu selama tidak menimbulkan nusus. Kalau zarkasi ini pendapatnya sunnah ya. Jadi seorang suami itu sunnah memukul istrinya kalau dia tidak mau sholat. Kesunahan ini tidak memberi catatan apapun. Itu namanya atlaqo. Jadi baik hal itu menimbulkan nusus atau tidak, suami tetap sunnah memukul istrinya. Qauluhu wa awalu wajibin, yakni anna awala ma yajibu ta'limuhu lisabi anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali kewajiban bagi orang tua adalah mengajari anaknya, anak yang berusia 7 tahun itu ya, bahwa Nabi Muhammad lahir di Makkah, kemudian hijrah di Madinah, lalu wafat di Madinah. Wa yakunu dzalika muqaddaman 'alal amri bisalah. Bahkan kewajiban ini mengajarkan biografi atau sejarah Nabi ini lebih didahulukan daripada kewajiban memerintah salat ya. Jadi sebelum diperintahkan sholat itu sebenarnya orang tua harus mengajari anaknya seputar apa cerita-cerita Nabi Muhammad ya. Qala fi tuhfah yajibu ta'limuhu mayatoru ila ma'rifatihi minal umur ad-dururiyah alladhi yakfuru jahiduha wa yastariku fi hal amu wal khos. Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab Tuhfah bahwa orang tua harus mengajarkan anaknya hal-hal yang mau tidak mau harus diketahui, yaitu hal-hal yang pengetahuan-pengetahuan tentang Islam yang bila tidak mengetahuinya, bila mengingkarinya itu bisa menimbulkan kafir ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang antara orang-orang khusus dan orang umum, orang khusus orang umum itu maksudnya orang awam dan orang yang pernah belajar itu tahu semua. Wa minha, jadi pokoknya hal-hal yang hampir diketahui semua orang ya, hal-hal yang diketahui seluruh umat Islam, hukum-hukum yang diketahui semua orang Islam itu harus diajarkan kepada anak ya, kepada anak. Wa minha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah wa dufina bil Madinah. Kadaktasara alaihima. termasuk dari kewajiban itu adalah mengajari bahwa Nabi Muhammad itu diutus ya, dijadikan rasul di Makkah dan dimakamkan di Madinah. Di sini Ibnu Hajar hanya membatasi penjelasan dua tadi ya. Wa kana wajhahu ana ingkaru ahadihima kufrun lakin layan hasirul amru fihima. Dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa mengingkari dua hal itu, yaitu diutusnya Nabi di Makkah dan dimakamkan di Madinah, mengingkari itu bisa menjadikan seseorang kafir. Tapi tidak terbatas hanya itu saja. Wahinaid falabuda ayat kuro lahum min awsofihi sallallahu alaihi wasallam al-zohirah al-mutawatirah mayumayizuhu walabi wajhin thumma zainika. Thumma zainika. Jadi selain memberitahukan anak, mengajari anak bahwa Nabi Muhammad itu diutus di Makkah dan dimakamkan di Madinah, sebelum itu seharusnya mengajari sifat-sifat Nabi dulu, sifat-sifat Nabi yang sifat zahir ya, maksudnya sifat fisik Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi yang dijelaskan oleh hadis yang mutawatir ya, sehingga bisa membedakan antara Nabi dengan yang lain. Wa amma mujaradul hukmi bihima qabla tamyizihi biwajhin fa ghairu mufid. Fayajibu bayanun nubuwah wa risalah. Dan menghukumi keduanya, maksudnya pengajaran di mana Nabi diutus dan di mana dimakamkan sebelum anak kecil tamyiz itu tidak bermanfaat sebenarnya. Fa yajibu bayanun nubuwah wa risalah wa anan Muhammadan alladhi huwa min Quraisy wasmu abihi kadza wasmu ummi kadza. Jadi yang harus diajarkan adalah menjelaskan kenabian dan kerasulan ya, kenabian dan kerasulan. Nabi itu apa? Rasul itu apa. Lalu diajarkan Muhammad itu keturunan Quraisy, ya, berasal dari suku Quraisy, nama ayahnya adalah ini, nama ibunya ini, wa bu'itsa wa dufina bikadza, wa bu'itsa wa dufina bikadza, dimakamkan di sini dan di apa itu diutus di sini. Nabiullah wa rasuluhu ilal khalqi kafatan. Harus dijelaskan juga bahwa Muhammad adalah nabi dan utusan Allah untuk seluruh makhluk, untuk seluruh makhluk. Wa ta'ayyunu aidan dzikru launihi tsumma amruhu biha ay sholati wa qodoan. Kemudian disebutkan juga warnanya. Warnanya. Lalu baru diperintahkan sholat, ya, walaupun qodho. Jadi warna kulit nabi. Walhasil yajibu alal aba wal umahat ay yu'allimu abna'ahum jami'a ma yajibu alal mukallafi ma'rifatuhu. Kesimpulan dari penjelasan dalam Fathul Mu'in ini bahwa bagi ayah dan ibu diharuskan mengajarkan anaknya seluruh hal-hal yang harus diketahui oleh mukallaf. Kayarsahu al-imanu atau yurassahu al-imanu fi qulubihim wa yatadu tu'ah. Supaya keimanannya itu mengakar di dalam hati, ya, mengakar dan kuat, ya, kokoh di dalam hati, dan juga supaya terbiasa melakukan taat. Kata alimihim mayajibu limaulana jalla wa'al wa mayastahil wa mayajus. Hal ini juga kewajiban ini juga mencakup mengajari mereka seputar sifat-sifat Allah, ya. Apa saja sifat yang pasti dimiliki Allah, apa saja sifat yang tidak mungkin dimiliki, dan apakah saja sifat yang boleh bagi Allah, wajib, mustahil, dan jaiz. Wa jumlatu dzalika ihda wa arba'una akidah. Jumlah keseluruhannya itu, jumlah keseluruhan sifat Allah itu ada 41 keyakinan, ya. Fa'awaluha wujud, ya. Jadi sifat-sifat Allah ini yang pertama wajib, apa wujud, ya, wujud. Wa yastahilu alaihil adam. Kalau wujud berarti tidak mungkin Adam, ya, tidak mungkin tidak ada. Allah itu ada. Kalau Allah ada berarti tidak mungkin Allah tidak ada. Wasanil kidam maknahu wa maknahu la awala li wujudih wa yastahilu alaihil hudus. Yang kedua adalah kidam. Kidam itu tidak ada permulaannya. Kidam ini lawannya adalah hudus, ya. Hudus itu sesuatu yang ada permulaannya. Yang ketiga bakok wa ma'nahu alladzi la akhira wa li wujudih wa yastahilu alaihil fana. Yang ketiga sifat Allah adalah bakok. Arti bakok adalah tidak ada akhir, keberadaannya tidak ada akhir, lawannya adalah fana. Fana berarti sesuatu yang ada akhirnya. Wa rabbi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi wa yastahilu alaihil mumatsalah. Yang keempat, Allah memiliki sifat berbeda dengan makhluk, berbeda dengan makhluk, baik zatnya atau sifatnya atau perbuatannya, dan hal ini mengecualikan sifat mumatsalah, ya. Mumatsalah itu serupa dengan makhluk. Al-khamisu qiyamuhu ta'ala binafsih makna wa ma'nahu adamu hudiyajihi ila dhatin yakumu biha wala ila mujid yujiduhu wa yastahilu alaihi ala yakuna qa'iman binafsih. Sifat Allah yang kelima adalah berdiri sendiri. Maknanya qiyamuhu binafsih adalah tidak butuh pada sesuatu yang ditempati dan tidak butuh pada hal lain yang mewujudkannya. Tidak butuh pada sesuatu yang ditempati dan tidak butuh pada hal lain yang mewujudkannya. Qiyamuhu binafsih ini lawannya adalah tidak qa'iman binafsih, ya. Tidak qa'iman binafsih, biasanya ihtiyajuhu li ghairi, biasanya begitu. Pokoknya Allah itu mandiri, maha mandiri, berarti lawan dari mandiri adalah tidak, adalah butuh kepada yang lain. As-sadisu, ini kita teruskan di video setelahnya, ya.